kita semestinya seperti ini. Engkau dan aku sangatlah berbeda. Ku tercerah oleh terungnya pandang matamu. Kau telah getarkan relung hati kecilku. Akankah ku raih mimpi untuk mendapatkan hatimu yang selalu alangkah berarti untukku. Oh Tuhan, tolong aku untuk luluhkan hatinya. Agar cinta kita abadi untuk selamanya. Kan ku ungkap semua rasa lewat lagu ini. Semoga kau mengerti betapa cintaku. Percayalah, ku hanya ingin memilikimu. Karena hanya engkaulah yang pantas untuk ku cintai. Akankah ku raih mimpi untuk mendapatkan hatimu yang selalu alangkah berarti untukku. Oh Tuhan, tolonglah aku untuk luluhkan hatinya. Agar cinta kita abadi untuk selamanya. Oh Tuhan, tolonglah aku untuk luluhkan hatinya. Karena agar cinta kita abadi untuk selamanya.